وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله، kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Selasa malam Rabu 27 Al-Muharram 1439 Hijriah, kita duduk bersama kembali mengkaji kitab Fiqh Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Profesor Dr. Syekh Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid hafizahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha khairaman anta khairuman zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwa-jiwa kami ketakwaannya dan sucikanlah jiwa-jiwa kami. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik memberi ketakwaan dan kesucian terhadap jiwa. Allahumma habbib ilainal iman wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan wa hab wa ja'alna minar rasyidin. Ya Allah, cintakanlah kepada kami keimanan dan bencikanlah kepada kami kekafiran, kesyirikan dan perbuatan maksiat. Dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari sisimu, ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita kembali membahas Al-Faslu Thalis, fasal yang ketiga pada pembahasan yang kelima, yaitu pembahasan Hadithatul Isra wal Mi'raj, kejadian atau peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisra'kan dari Al-Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian kita sudah berhenti pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke Masjidil Aqsa, kemudian beliau ikat-ikatan atau menambat tambatan buruk beliau, yang mana disitulah para Nabi alaihi wassalatu wassalam menambatkan buruknya Kemudian beliau masuk ke dalam masjid Baitul Maqdis. Kemudian beliau sholat di sana 2 rakaat. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ulama sejarah menyebutkan beberapa kisah dan kejadian ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan di bawah buraq dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, kisah-kisah ini akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Apa saja yang beliau lihat, kejadian-kejadian apa saja yang terjadi saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang pertama, yaitu diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Dari Yahya Ibnu Sa'id, beliau berkata, Usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fara'a ifritan minal jin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisra'kan. Dan beliau melihat salah satu dari jin ifrit. Yatlubuhu bi syu'latin min nar. Yang mengejar-ngejar beliau dengan seobor api. Bi syu'latin min nar. Yang mengejar-ngejar beliau dengan seobor api. Kullama iltafata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'ahu. Setiap kali Rasul sallallahu alaihi wasallam menoleh kepada beliau, kepada jin ifrit tersebut, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam melihatnya, melihat jin ifrit tersebut. Faqala lahu Jibril. Maka Jibril alaihi salam berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Afala u'allimka kalimatin taquluhunna? Maukah engkau aku ajari beberapa bacaan yang engkau baca? Idza qultahunna tufi'at syu'latu." Jika engkau membacanya, maka akan padam api yang dia bawa. Wa kharra li fihi. Artinya, maka api tersebut akan jatuh, membakar wajahnya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bala, tentu hai Jibril." Faqala Jibril, "Faqul a'udzu biwajhil karim, biwajhillahil karim." Maka ucapkanlah ini doanya. "A'udzu biwajhillahil karim." Aku berlindung dengan wajah Allah yang Maha Mulia. "Wa bikalimatillahi tammat." Dan berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. "Allati la yujawizuhunna barrun wala fajr." Yang kalimat-kalimat tersebut tidak ada yang bisa melawannya, baik orang yang baik ataupun orang yang buruk. "Min syarri ma yanzilu minas sama." Dari keburukan apa yang turun dari langit. "Wa syarri ma ya'ruju fiha." Dan dari keburukan apa yang naik ke dalam langit. "Wa syarri ma zara'a fil ardh." Dan dari keburukan apa yang tertanam di dalam bumi. "Wa syarri ma yakhruju minha." Dan dari keburukan apa yang keluar dari bumi. "Wa min fitnati wa min fitanil laili wan nahar." Dan aku berlindung dari buruknya kegentingan siang dan malam. "Wa min tawariqil laili wan nahar." Dan aku berlindung dari tawariq. Tawariq di sini disebutkan oleh para ulama adalah kejadian-kejadian yang buruk di siang hari dan malam hari. "Illa tariqan yatruquhu bi khair ya rahman." Kecuali kejadian yang terjadi dengan kebaikan wahai Allah yang Maha Pengasih. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Malik secara mursal, artinya hadisnya terputus, tidak sampai kepada sahabat. Sahabat tidak meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi dari tabi'in langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, kemudian disambung oleh Imam Ahmad dalam riwayatnya Imam Ahmad, yaitu dalam riwayatnya di dalam kitab Al-Musnad. Dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitab Silsilat Al-Ahadits As-Sahihah, nomor hadis 840. Para ikhwah, sebelumnya saya ingin mengingatkan, di samping referensi saya baca kitab Fiqh Sirah yang antum pegang, maka saya juga membaca kitab Al-Lu'lu'ul Maknun fi Siratin Nabiyil Ma'mun. Ini salah satu kitab rujukan saya ketika mengajar fikih Sirah An-Nabawiyah, dan di dalamnya lebih luas dibandingkan fikih Sirah An-Nabawiyah. Maka yang saya bacakan itu adalah dari kitab tersebut dan hadisnya sahih. Perlu diketahui baik-baik bahwasanya kejadian Isra dan Mi'raj banyak sekali hadis-hadis yang lemah di dalamnya dan hadis-hadis yang bahkan palsu di dalamnya, dan kadang-kadang itu yang tersebar di tengah masyarakat. Makanya saya berusaha bahwa hadis-hadis yang saya sebutkan tersebut benar-benar sahih. Jadi cerita pertama, kejadian pertama ketika Nabi Muhammad SAW berisra dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis atau dari ke Masjidil Aqsa, kejadian pertama yang beliau melihat jin ifrit. Dan jin ifrit tersebut bisa dilawan dengan bacaan yang disebutkan oleh Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejadian yang kedua yaitu diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitabnya Al-Musnad. Kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsirul Qur'anil Azim. Dan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyatakan hadis ini sanadnya jayyid, yaitu riwayat sanadnya itu baik. Ceritanya, wara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dajjal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat dajjal. Ini kejadian kedua. Yang pertama melihat ifrit, yang kedua melihat dajjal. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya yang sahih sampai kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Usriya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Baitul Maqdis." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisra'kan ke Baitul Maqdis. "Tsumma ja'a min lailatihi fa haddatsahum bi masirih." Kemudian beliau datang malam itu juga sampai ke kota Mekah lagi. Kemudian beliau meriwayatkan apa yang terjadi pada beliau pada malam itu kepada orang-orang kafir Quraisy. Faqal. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wara'ad dajjal fi suratihi ru'ya 'ain." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat dajjal dalam bentuk aslinya dengan kasat mata. Fa su'ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'anid dajjal. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang dajjal. Faqal. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aituhu failamaniyan." Ra'aituhu failamaniyan. Ini adalah salah satu bentuk physically dari Dajjal. Failamaniyan yaitu al-azimudzzah. Al-azimudzzah artinya badannya besar. Disebutkan di dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadis. Badannya besar. Aqmara hijanan. Aqmar artinya asyadidul bayal. Sangat putih. Hijanan yaitu putih. Sangat putih. Ihda ainaihi qa'imatun ka'annaha kaukabun durri. Salah satu dari matanya qa'imah. Qa'imah yaitu al-baqiyatu fi makaniha sahiha. Salah satu dari matanya itu yaitu berdiri, yaitu timbul. Ka'annaha kaukabun durri. Seakan-akan dia kaukab, bintang-bintang yang gemerlap. Ka'anna sya'ra ra'sihi aghsanu syajarah. Seakan-akan rambut dari dajjal tersebut bagaikan ranting-ranting pohon. Rambut dari dajjal tersebut bagaikan ranting-ranting pohon. Ini kejadian kedua yang dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kejadian yang ketiga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah. Nah, ini saya mencari derajat hadis ini belum dapat hadisnya ataupun riwayatnya. Akan tetapi saya sebutkan sebagai pengetahuan bahwa itu di dalam kitab Dalailun Nubuwah yang tulis oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Wasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berjalan. Fa idza huwa bi'ajuz 'ala janibit tariq. Ternyata di sana ada ajuz. Ajuz wanita yang sudah tua. Di samping jalan. Orang-orang Arab jamaah di Banjar ini sedikit jamaah. Saya biasa ngisi di kampung Masjid An-Nur, kampung Arab di setiap Jumat pagi. Pekan pertama, pekan kedua, subuh. Itu banyak orang Arab di Masjid Imam Syafi'i ini. Jamaah. Ya, sedikit jamaah. Jamaah Pakistan banyak. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, orang Arab biasanya menyebut menyebut ibunya itu ajuz. Ajuz. Ajuz itu wanita yang sudah tua. Ajuz ane katanya gitu. Ya, ajuz. Ajuz itu wanita yang sudah tua. Fa idza huwa bi ajuz ala janibit tariq. Ternyata dia ada seorang wanita tua di samping jalan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ bersabda, "Idza ana bi mar'atin hasirah an dhira'i." Aku melihat seorang wanita hasirah an dhira'i. Terlihat lengannya terbuka. Lengannya terbuka. Wa 'alaiha min kulli zinah khalaqaha Allahu 'azza wa jalla. Dan wanita tersebut memakai semua perhiasan yang pernah Allah ciptakan di dunia. Tapi tua. Hah? Akunlah. Kenapa Rahman langsung? Ya. Wanita tua, renta, tapi memakai seluruh perhiasan di tangannya dan di seluruh di yang pernah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ulun pernah nungkar soto. Kebetulan yang berjualan acil-acil. Acil-acil ini subhanallah mungkin sangat suka terhadap emas. Si Din pakai emas itu dari mulai ujung pergelangan sampai siku berataan si Din pakai. Jadi meracik apa ketupatnya itu sampai ngalih sini. Ala qulil yang jelas faqalat ya Muhammad. Lalu wanita tersebut mengatakan, wahai Muhammad, maksudnya sini, anzirni as'aluk. Anzirni as'aluk. Tunggu aku akan berbicara kepadamu. Falam altafit ilaiha. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak menoleh kepadanya. Walam aqum 'alaiha, dan aku tidak menunggunya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril, "Ma hadhihi ya Jibril?" Apa itu wahai Jibril? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Jibril alaihi wasallam berkata, "Sir ya Muhammad, jalan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Fasara ma syaa Allah an yassir. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalan sepanjang beliau jalan, fa idza syai'un yad'uhu mutanahhiyan 'anil tariq. Ternyata ada sesuatu yang memanggilnya, yang berhenti di samping jalan. Orang ini memanggil lagi, halumma ya Muhammad, sini wahai Muhammad. Faqala lahu Jibril, sir ya Muhammad. Jibril alaihissalam berkata, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalan engkau. Fasara masya Allah an yasir. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun jalan panjang. Hatta intaha ilal Baitul Maqdis. Sampai kepada Baitul Maqdis. Lalu Jibril alaihi salam berkata, "Ammal ajuz allati ra'aita 'ala janibit tariq, falam yabqa min ad-dunya illa ma baqiya min 'umri tilkal ajuz." Adapun wanita tua yang engkau lihat di samping jalan, maka ketahuilah, tidak tersisa dari dunia kecuali apa yang tersisa dari umur wanita tua tersebut. Ini perhatian bagi kita. Dunia. tidak akan pernah kekal abadi. Dunia sangat cepat rusak. Dunia sangat sedikit. Dunia tidak akan pernah didapati di dalamnya kesempurnaan. Sebagaimana hadis ini? Tidak tersisa dari umur dunia kecuali apa yang tersisa dari umur wanita tua tersebut. Wa ammal ladzi arada an tamila ilaih. Adapun orang yang ingin kamu condong kepadanya tadi, fadzalika aduwullahi iblis arada an tamila ilaih. Artinya itulah iblis yang ingin kamu hampir menyimpang kepadanya. Jadi, para ikhwah, wallahu a'lam, hikmah dari ini, setiap kali seseorang tertipu dengan dunia, pasti ada iblis yang mengajaknya ke sana. Setiap kali manusia tertipu dengan dunia, pasti ada andil syaitan yang mengajaknya ke sana. Itu kejadian yang ketiga. Kejadian yang keempat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati di perjalanan beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa wanginya bau kuburan masyitah. Tukang sisir anak perempuan Fir'aun. Masyitah. Ada yang mengatakan Masyitah adalah nama, tetapi yang lebih benar Masyitah adalah ismul fa'il. Kata pelaku kerja, bukan nama. Kata pelaku kerja. Masyitah artinya adalah tukang sisir anak perempuan Fir'aun. Masyitah ibnati Fir'aun. Tukang sisir anak perempuan Fir'aun. Makanya kalau seandainya ada anak diberi nama Masyitah, itu sebenarnya artinya adalah tukang sisir. Tapi tidak mengapa, karena dia seorang nama yang harum di tengah wanita-wanita yang mulia. Masyitah ibnati Fir'aun. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibn Hibban di dalam kitab Sahih Ibn Hibban dan Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad dengan sanad yang sahih. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Lamma kanatil lailah allati usriya bihi fiha." Ketika malam yang aku diisrakan di dalamnya, atat alayya raihatun thayyibah. Datang mendatangiku sebuah bau wangi. Sebuah bau wangi. Fakultu ya Jibril. Lalu aku berkata, wahai Jibril, ma hadhihi raihah at-tayyibah. Ini bau wangi apa? Kemudian Jibril mengatakan, hadhihi raihatu masyitah ibnati Fir'aun wa awladiha. Ini adalah bau wanginya masyitah. Anak perempuan Fir'aun dan anak laki-lakinya yang dibunuh oleh Fir'aun. Kita tahu bahwa Masyitah itu adalah wanita pejuang yang memperjuangkan akidahnya sampai akhir hayatnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya, wa masya'nuha, apa yang terjadi kepada Masyitah? Qala baina hiya tamshutu binata Fir'aun dzata yaum. Ketika itu dia menyisiri anak perempuan Fir'aun. Itsaqatat al-midray min yadiha. Tidak sengaja sisir jatuh dari tangannya Masyitah. Faqalat bismillah. Kemudian beliau dengan sigapnya mengucapkan dengan lisannya bismillah, dengan nama Allah. Kemudian faqalat laha ibnatu Fir'aun. Lalu anak perempuan Fir'aun mengatakan, Abi. Kemudian kata anak perempuan Fir'aun tersebut, apakah itu bapakku? Nama lain dari bapakku, bismillah. Kemudian Masyitah mengatakan, lah. Walakin Rabbi wa Rabbu Abika Allah. Tidak, bukan. Tetapi dia adalah Rabbku dan Rabb bapakmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Qalat ukhbiruka ukhbiruhu bidzalik. Maka kata anak perempuan Firaun, aku akan memberitahukan bapakku dengan akan hal itu. Kata Masyitah, "Na'am." Silakan. Lalu diberitahukanlah. Kemudian Jibril memanggil Masyitah. Firaun memanggil Masyitah. Firaun berkata, "Ya fulana, wa inna laki rabban ghairi, wahai fulana, apakah engkau memiliki Rabb yang kamu sembah selain aku?" Kemudian Masyitah berkata, "Na'am Rabbi wa Rabbuka Allah." Iya, Rabbku dan Rabbmu adalah Allah. Lihat di sini keteguhan iman, keteguhan akidah. Kemudian fa'amara binuqrah min nuhas fa'uhmiyat. Maka kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Firaun memerintahkan untuk dibuatkan kuningan yang dipanaskan. Thumma umira biha an tulqa hiya wa auladaha fiha. Kuningan dididihkan, dimasukkan kuningan, dididihkan, kemudian diperintahkan dimasukkan dia dan anak-anak lakinya seluruhnya di dalamnya. Qalatlah, maka Masyitah berkata kepadanya, "Inna li ilaika haja." Wahai Fir'aun, aku memiliki permintaan kepadamu. Kemudian Fir'aun berkata, "Wa ma hajatuki?" Apa hajatmu? Lalu Masyitah berkata, "Uhibbu an tajma' idhami wa idhama wa idhama waladi fi thawbin wahid wa tadfinna." Aku ingin agar tulang belulangku dan tulang anak-anakku nantinya kamu kumpulkan dalam satu kain dan kamu kubur. Dzaka laki alaina. Kata Firaun, "Iya. Saya akan kerjakan permintaanmu, jangan takut." Fa amara bi auladiha fa ulqu baina yadayha. Maka dimasukkanlah anak-anaknya di hadapan dia, wahidan wahida, satu-satu. Ila anintaha ila sabiyin laha murdha, sampai kepada anak yang paling terakhir yang masih bayi, yang masih menyusu. Ka'annaha taqa'asat min ajlih, seakan-akan Masyitah sedih gara-gara anak bayi tersebut. Maka anak bayi tersebut ternyata berkata, "Ya ummah iqtahimi." Wahai ibuku, ikutlah bersamaku. "Fa inna 'adzabad dunya ahwanu min 'adzabil akhirah faqtahim." Maka sang bayi tersebut berkata, "Ikutlah bersama kami, masuk engkau ke dalam kuali tersebut bersama kami. Sesungguhnya siksa dunia lebih ringan dibandingkan siksa akhirat." Maka akhirnya sang ibu pun masuk ke dalamnya. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Takallama arba'atun wa hum sighar." 4 bayi yang berbicara tatkala masih bayi. Ibnu Masyitah ibnati Fir'aun. Anaknya Masyitah tukang sisir, wanita tukang sisir, anak perempuan Fir'aun. Wa syahidu Yusuf, dan saksi Nabi Yusuf alaihissalam. Wa sahibu Jurayj, dan anak laki-laki dari penggembala yang menggoda Jurayj. Wa Isa bin Maryam alaihissalam, dan Isa bin Maryam alaihissalam ketika masih bayi. Ini kejadian yang keempat yang didapati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perjalanan beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan pelajaran dari Masyitah radhiyallahu anha wa ardhaha adalah kuatnya iman. Kuatnya iman. Dan iman jika belum diuji, maka jangan mengaku beriman. Ternyata sebagian manusia sangat lemah dengan imannya. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftan. Apakah mereka manusia mengira mereka dibiarkan mengucapkan kami telah beriman, padahal mereka belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum diuji oleh Allah. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sungguh kami benar-benar uji orang-orang sebelum mereka sehingga kami mengetahui siapa yang benar-benar dalam imannya dan siapa yang dusta dalam imannya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran menarik di sini adalah kekuatan iman mengalahkan segala macam kekuatan. Dan kekuatan iman akan diuji oleh Allah. Maka hati-hati ujian tersebut, jangan sampai kalah. Hati-hati ujian tersebut apabila datang, jangan sampai kalah. Karena ujian Allah Subhanahu wa taala akan datang untuk menguji iman seseorang. Dan iman seseorang semakin tebal, ujiannya semakin besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya, tsumma al-amsal fal-amsal." Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang setelahnya, kemudian orang setelahnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda tentang ujian, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Yubtala ar-rajulu 'ala hasabi dinihi." Seorang akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. "In kana fi dinihi salabah." Kalau seandainya di dalam agamanya ketebalan, kekerasan, maka dia akan diuji sesuai dengan keimanannya. "Wa in kana fi dinihi riqqah." Kalau seandainya diujinya dalam keadaan imannya tipis, maka yubtala ar-rajul ala hasabi dinihi. Seseorang akan diuji sesuai dengan agamanya. Maka para ikhwah, saya sering mengingatkan, dan ini peringatan untuk diri saya pribadi sebelum antum sekalian, bahwa orang yang berhijrah pasti dapat ujian. Orang yang bertobat pasti dapat ujian. Dan ketika diuji, jika dia berhasil melalui ujian tersebut, bersyukurlah kepada Allah. Jika dia tidak berhasil, jangan putus asa. Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan tatkala kita tidak berhasil, kita beristighfar kepadanya. Kembali kepadanya. Mungkin kembali dari nol, tidak mengapa. Kembali kepadanya, yang penting kembali kepadanya. Jangan sampai masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang futur. Likulli amalin syirah wa likulli syirratin fatrah, wa man kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada, wa man kana ghaira dhalika faqad khaba wa khasir. Faqad halak. Setiap amal pasti ada masa semangatnya. Dan setiap masa semangat pasti ada masa lemahnya. Barang siapa tatkala masa lemahnya, fatrah, dia kembali kepada sunnahku, maka dia akan selamat. Siapa yang dalam masa fatrahnya tersebut, dia tidak kepada sunnahku, maka pasti binasa. Maka hati-hati. Tatkala kita mulai lemah iman, mulai futur, kembali kepada Allah. Walau kadang-kadang sangat sulit, walau kadang-kadang sangat berat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adzan, silakan. Sekarang kejadian yang kelima, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang yang keadaan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, melihat keadaan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Jibril, man haula?" Wahai Jibril, siapa mereka? Jibril alaihi salam berkata, "Haula'il mujahiduna fi sabilillah." Mereka adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Tudha'af lahumul hasanatu bi 700 dha'f. Dilipatkan bagi mereka pahala kebaikan sebanyak 700 kali lipat. Wa ma anfaqu min syai' fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Dan apa saja yang mereka nafkahkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya. Dan Allah adalah sebaik-baik Maha Pemberi rezeki. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kejadian ini disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir, Ibnu At-Tabari, kemudian dalam kitab Dalailun Nubuwah yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi. Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan kepada mereka bagaimana, kepada beliau bagaimana keadaan para mujahid di jalan Allah. Beliau melihat orang-orang yazra'una fi yawm wa yahsuduna fi yawm kullama hasadu 'ada kama kan. Subhanallah. Orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka menanam hari ini, panen hari itu juga. Menanam hari ini, panen hari itu juga. Itu adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kejadian yang keenam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang yang dilempari batu kepalanya. Setiap kali kepalanya kembali seperti semula, maka dilempari lagi batu di kepalanya. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Jibril, man haula?" Wahai Jibril, siapa mereka? Maka Jibril alaihi salam berkata, "Haula'il ladzina tatathaqalu ru'usuhum 'inda shalah." Mereka lah orang-orang yang merasa berat kepalanya tatkala salat. Yaitu sengaja menirukan diri tatkala salat. Maka balasannya pun demikian. Berat kepalanya untuk diangkat dari bantalnya, dari kasurnya untuk mengerjakan salat. Maka balasannya pun demikian. Nanti di akhirat kepalanya akan dilempari batu. Ini sebagaimana disebutkan di dalam kitab Tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Kemudian juga disebutkan dalam kitab Dalailun Nubuwah yang tulis oleh Imam Al-Baihaqi. Kejadian yang ketujuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi suatu kaum bahwa di mereka, di depan mereka ada riqa', di belakang mereka ada riqa', yaitu riqa' itu adalah semacam tali yang mengikatnya, tali rantai yang mengikatnya. Kemudian di belakang mereka juga ada tali rantai yang mengikatnya. Yasrahun kama tasrahul an'am. Mereka berjalan sebagaimana berjalannya binatang ternak. Padahal itu manusia. Wa ya'kuluna ad-dari'. Mereka makan tumbuhan yang berduri dan durinya besar-besar. Itu namanya dari'. Wa zaqqum, dan makan dari pohon zaqqum. Zaqqum disebutkan dalam kitab Lisanul Arab, kullu ta'amin yaqtul. Setiap makanan yang apabila dimakan membunuh. Membunuh pemakannya. Wa radafa jahannam, dan makan dari bebatuan-batuan yang sudah dipanaskan dalam api neraka jahannam. Ini makanan mereka. Jadi mereka ditarik dengan tali rantai dari besi dari leher depan kemudian juga leher belakang. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Man haula'i ya Jibril?" Siapa mereka wahai Jibril? Faqala, "Haula'i alladziina la yu'adduna shadaqati amwalihim." Mereka lah orang-orang yang tidak mau bayar zakat harta mereka. Yang tidak mau bayar zakat harta mereka. Ini juga diriwayatkan dalam kitab Ibnu Jarir At-Tabari tafsir, kemudian juga dalam kitab Dalailun Nubuwah. Dalailun Nubuwah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah, kejadian yang ke-8. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi khashabah ala tariq. Beliau mendatangi sebuah kayu di samping jalan. La yamurru biha syai'un illa qata'athu. Tidak ada sesuatu apapun yang melewati kayu tersebut kecuali kayu tersebut akan memenggalnya. Kayu tersebut akan memenggalnya. Misalkan ada lewat hewan dipenggal oleh kayu itu, ada lewat ini dipenggal oleh kayu tersebut. Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Ma hadza ya Jibril? Apa ini wahai Jibril?" Kemudian Jibril alaihi salam berkata, "Hadza mathalu aqwamin min ummati yaq'uduna 'ala at-tariq fa yaqta'unaha." Artinya, ini adalah perumpamaan orang-orang dari kaum umatmu. Mereka duduk-duduk di samping jalan, "fa yaqta'unaha." Dan mereka mengambil harta-harta orang. Mengambil harta-harta orang di samping jalan. Maksudnya para pungli, pungutan-pungutan liar. Kemudian Jibril AS membaca ayat, itu dalam surat Al-A'raf, ayat 86. وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاتٍ تُعِدُونَ. Dan janganlah kalian duduk di jalan-jalan yang kalian memberikan rasa ancaman kepada orang-orang. Ini bagi para penyamun ataupun penjamret ataupun orang-orang yang mengambil pungutan liar dan semisalnya. Yang ke-9, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang qad jama'a hizmata hatabin 'azimah. Beliau, orang tersebut mengumpulkan kayu bakar yang banyak. La yastati'u hamlaha. Dia tidak sanggup untuk membawanya. Wa huwa yuridu an yazida 'alayha. Tapi meskipun demikian dia masih ingin menambah kayu bakar tersebut. Tidak sanggup dia bawa, tetapi meskipun demikian dia ingin menambah kayu bakar tersebut. Masih dikumpulkan saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma hadza ya Jibril? Apa ini wahai Jibril?" "Hadzal rajul min ummatik takunu 'indahu amanat." Amanatin nas la yaqdiru ala adaiha wa huwa yuridu an yahmila 'alaiha. Artinya, ini adalah seseorang dari umatmu yang dia diberikan amanah oleh manusia, padahal dia tidak sanggup untuk menunaikannya, tetapi dia ingin juga mengembannya. Ini orang-orang yang padahal tidak sanggup untuk menunaikan amanah, tetapi dia masih ingin mengambil amanah tersebut. Ini juga disebutkan di dalam kitab Tafsir At-Tabari dan dalam kitab Dalailun Nubuwah yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kejadian yang ke-10. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi suatu kaum, tuqradu al-sinatum wa shifahum bimaqariq min nar. Lisan dan mulut mereka digergaji dengan gergaji dari api. Lisan dan mulut mereka digergaji dengan gergaji dari api. Kullama quridat 'adat kama kan. Setiap digergaji maka kembali seperti semula. La yafturu 'anhum min dhalika syai'. Tidak pernah lewat dari mereka sedikit pun akan hal itu. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Jibril, ma haula? Man haula?" Wahai Jibril, siapa mereka? Maka Jibril alaihi salam berkata, "Haula'i khutaba'u min ummatik." Na'udzubillah. Mereka adalah para penceramah-penceramah dari umatmu. Ya'muruna an-nasa bil birr. Memerintahkan kepada manusia dengan kebaikan. Wa insauna anfusahum. Mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Hum yatluna al-kitab afala ta'qilu afala ya'qilun. Dan mereka membaca kitab tetapi mereka tidak mau mengamalkan dan tidak mau memikirkan apa yang mereka baca tersebut. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam alaihissalam pernah bersalah, tapi dimaafkan oleh Allah akibat doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau seandainya boleh menjadi orang awam, niscaya yang berbicara di hadapan antum-antum sekalian mendingan menjadi orang awam. Duduk di majlis, tidak berbicara di hadapan. Akan tetapi, Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan manusia dengan takdirnya. Kemudah-mudahan kita dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari maksiat. Kejadian yang ke-11. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi sebuah lubang kecil. Keluar darinya seekor ular yang besar. Lubangnya kecil, keluar darinya ular yang besar. Kemudian ular tersebut yang besar tadi ingin kembali di mana dia keluar, tetapi tidak bisa karena lubangnya terlalu kecil. Dia hanya bisa keluar darinya, tidak bisa kembali. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma hadza ya Jibril? Apakah ini wahai Jibril?" Kemudian orang tersebut menjawab, "Hadzar rajul, ini adalah seseorang yatakallamu bikalimatin azimah. Dia berbicara dengan pembicaraan yang besar. Thumma yandamu alaiha. Kemudian dia menyesal atasnya. Fayuridu an yaruddaha wala yastati'. Akan tetapi dia ingin mengembalikan perkataan tersebut. Tetapi sudah terucap, maka tidak bisa. Sudah terucap, maka tidak bisa. Maka hati-hati dengan lisan. Hati-hati dengan lisan. Karena kalau sudah terucap, maka dia ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik sebagai amalan baik atau amalan buruk. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa innal abda la yatakallamu bil kalimah man sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seorang hamba benar-benar mengucapkan ucapan dari murka Allah. Dia tidak memikirkan apa yang dia ucapkan tersebut. Dia tidak peduli apakah mendatangkan murka atau tidak. Dengannya dia diceburkan ke dalam api neraka jahannam. Maka hati-hati dengan lisan. Yang ke-12, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan kepada beliau keadaan orang yang makan harta riba. Fara'a rajulan yusabbihu fi nahri min dam. Beliau melihat seorang yang yasbah, berenang di sungai darah. Wa yulqamul hijarah. Dan mulutnya dilempari dengan batu. Berenang di sungai darah, mulutnya dilempari dengan batu. Lalu Jibril alaihissalam ditanya, man hadza ya Jibril? Siapa orang ini wahai Jibril? Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Jibril alaihissalam menjawab, hadza akilur riba. Inilah pemakan harta riba. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu jenis dari siksa pemakan harta riba. Pemakan harta riba ini, jangankan di dalam hadis, di dalam ayat Al-Quran sudah disebutkan ancaman siksa buat mereka. Ancaman siksa buat mereka. Di antaranya surah Al-Baqarah ayat 275. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang-orang yang makan harta riba, mereka tidak dibangun, tidak bangun ketika dibangkitkan dari kiamat kecuali seperti orang-orang yang kerasukan syaitan dari jin. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemakan harta riba diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman perang oleh Allah dan Rasulnya. Ini pemakan harta riba berat. Ya. Kemudian kejadian yang ke-13. Ini kejadian yang terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Musa alaihi salam dan beliau sedang sholat di kuburannya. Maka diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ataitu aw marartu ala Musa lailata usri bi 'inda al-kathib al-ahmar wa huwa qa'imun yusalli fi qabrih." Aku mendatangi atau aku melewati Nabi Musa alaihi salam pada malam aku diisrakan di al-kathib al-ahmar. Kathib ahmar saya tidak tahu apa maksudnya, yang jelas ahmar itu merah. Wa huwa qa'imun yusalli fi qabrih, dan beliau sedang dalam keadaan salat di kuburannya, di dalam kuburnya. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Nabi Musa alaihi salam. Kita lanjutkan ceritanya. Sesudah 13 kejadian tersebut, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ke Masjidil Aqsa. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan, "Wal Masjidil Aqsa huwa Baitul Maqdis." Masjidil Aqsa dialah Baitul Maqdis. "Wa summiyal Aqsa li bu'dih." Dinamakan Masjidil Aqsa karena Aqsa artinya jauh, sangat jauh. "Anil Masjidil Haram fil masafah." Sangat jauh dari Masjidil Haram dilihat dari jaraknya. Ini kenapa disebut Al-Masjidul Aqsa? Artinya sangat jauh jaraknya dari Masjidil Haram. "Waqila li annahu lam yakun wara'ahu masjid." Dikatakan karena setelah Masjidil Aqsa tidak ada satu masjid pun setelahnya. "Wal Maqdis Al-Mutahhar. Wa li Baitil Maqdis iddatu asma' minha Ilya wa Baitul Maqdis." Sedangkan Baitul Maqdis mempunyai nama-nama yang lain. Di antaranya namanya adalah Ilya. Bagus nama anak perempuan Ilya. Yaitu Masjidil Aqsa. Kemudian Baitul Maqdis, ini nama lain dari Masjidil Aqsa. Baik. Sampai Nabi Muhammad SAW ke Masjidil Aqsa dan bersama beliau Jibril alaihi salam. Fawajadal anbiya, lalu beliau mendapati para nabi telah berkumpul menunggu beliau. Maka Jibril alaihi salam memajukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imam. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengimami para nabi. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fahanatis salah fa amamtuhum." Maka datang waktu salat, maka aku pun menjadi imam bagi para nabi alaihi wasallatu wasallam. Ini menunjukkan beberapa hal. Satu, bahwa siapapun yang hidup sepeninggal sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan rasul, maka harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibanding seluruh para nabi. Ya, seluruh para nabi alaihi wasallatu wasallam. Diriwayatkan dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanadnya yang sahih, sampai kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Falamma dakhala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-masjid al-aqsa qama yusalli thumma iltafata fa idza an-nabiyyuna ajma'un yusalluna ma'ah." Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ke Masjid al-Aqsa, kemudian beliau masuk salat di dalamnya. Kemudian beliau salat. Kemudian setelah salat beliau melihat para nabi seluruhnya salat bersama beliau. Ya, salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan, kapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat menjadi imam bagi para nabi? Kapan itu? Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyatakan dalam kitabnya Fathul Bari, wal azhar anna salatahu bil anbiya alaihimus salatu wassalam kanat qabla al uruj ila samawat. Yang terlihat jelas bahwa salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengimami para nabi alaihimus salatu wassalam sebelum beliau mi'raj ke langit-langit. Jadi sesampainya beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, saat itulah beliau mengimami para nabi sebelum beliau mi'raj ke langit-langit. Adapun Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menceritakan anna salatahu sallallahu alaihi wasallam bil anbiya alaihimus salatu wassalam kanat ba'da al-uruj ila samawat. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir terbalik. Salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para nabi setelah beliau turun dari langit. Setelah beliau turun dari langit. Al-Hafidz Ibnu Katsir berkata was sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama ijtama'a bil anbiya fis samawat. Yang benar adalah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan para nabi di langit-langit. Tsumma nazala ila baitil maqdis tsaniyan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam turun kembali yang kedua kalinya ke Baitul Maqdis. Wa huwa ma'ahum wa hum ma'ah, dan para nabi bersama waktu itu bersama mereka. Waktu itu bersama mereka. Afwan. Para nabi waktu itu bersama beliau maksud saya. Bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa shalla bihim, kemudian salat mengimami mereka. Fihi, di dalam Baitul Maqdis. Tsumma innahu raqibal buraqa wa karra raji'an ila Makkah. Kemudian setelah itu beliau naik hewan burak kemudian pergi ke Makkah dalam keadaan pulang ke Makkah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Bidayah wan Nihayah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di Baitul Maqdis diberikan beberapa bejana. Setelah beliau salat mengimami para nabi alaihi salatu wassalam, beliau diberikan beberapa bejana. Ahaduha fihi laban wal akharu fihi khamr. Salah satunya ada isinya susu, salah satunya isinya minuman keras. Diriwayatkan dalam riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya, kemudian riwayat Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma dakhaltul masjida." Kemudian aku masuk ke dalam masjid. Fasallaitu fihi raka'atain. Lalu aku salat di dalamnya dua rakaat. Faja'ani Jibril alaihi salam bi'ina'in min khamr. Lalu Jibril alaihi salam datang membawa bejana ataupun cangkir gelas yang berisi minuman keras. Yang kedua, membawa cangkir atau gelas yang berisi susu. Fakhtartu labana. Maka aku memilih susu. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, hikmah fi takhyir bainal khamri ma'a kauni haraman wal labani ma'a kauni halalan, imma li'anna al-khamra hina idzin lam takun hurrimat aw li'annaha min al-jannah wa khamrul jannah laysat haraman. Hikmah kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh memilih antara khamar padahal dia haram dengan susu padahal dia halal. Padahal dia halal. Artinya ini bukan pilihan gitu loh maksud saya. Paham enggak? Semestinya itu bukan pilihan. Otomatis jelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memilih apa? Susu. Tetapi kenapa dipilihkan ini antara khamar dengan susu, minuman keras dengan susu? Kata beliau, ada sebab. Yang pertama, mungkin pada waktu itu minuman keras belum diharamkan. Yang kedua, mungkin minuman kerasnya berasal dari surga. Dan minuman keras yang berasal dari surga tidak haram. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Matsalul jannati allati wu'ida al-muttaqun." Perumpamaan surga yang dijanjikan untuk orang-orang yang beriman. "Fiha anharun min khamrin ladzatin lisyaribin." Di dalamnya ada khamr, ada sungai yang isinya minuman keras. Yang lezat untuk yang meminumnya. Ini minuman keras. Salah satunya sungai khamar, sungai minuman keras. Dan di sini membuktikan saya pesan, sebagaimana pesannya Abdullah bin Abbas, agar kita benar-benar ingin masuk surga, maka bacalah nikmat-nikmat yang disediakan oleh Allah di surga. Tetapi ingat, ketika kita membaca nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di dalam surga, maka apa saja nama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga, tidak ada yang sama dengan apa yang ada di dunia kecuali cuma nama. Tidak ada yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di dalam surga sama dengan apa yang ada di dunia kecuali cuma nama. Seperti khamar, minuman keras, namanya sama, tetapi khamar dunia memabukkan, khamar akhirat ladzatin lisyaribin. Lezat untuk orang yang meminumnya. Mudah-mudahan kita dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita, sewaktu itu masih diperbolehkan untuk mengadakan pengajian di Pamekasan, Madura. Sekarang sudah blacklist kayaknya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada cerita, yaitu setelah kajian surga, ada bapak-bapak tua dan jamaah, artinya orang Arab. Kemudian saya pulang dari kajian, bapak-bapak ini juga termasuk orang-orang yang dekat dengan panitia. Setelah kajian kita ngobrol-ngobrollah dengan panitia seperti biasa, ngobrol-ngobrol dengan panitia. Bapak-bapak tua ini mengatakan, "Ustaz, demi Allah, walaupun minuman keras di surga halal, saya tidak akan pernah meminumnya. Mabuk, Ustaz." Maka saya katakan, "Mi," kan panggilan jamaah biasanya yang tua-tua, "Ami, Ami, ini bukan sembarang minuman keras. Ini khamar surga, minuman keras di surga." Maka saya katakan, "Enggak. Saya mau susu, enggak pokoknya." Mau orang tua seperti ini mau kita hadapi gimana? Maka ini saya sering menekankan perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "La yushbihu syai'un fid dunya mimma fil jannah illa al-asma." Tidak ada sesuatu yang sama di surga dengan di dunia kecuali cuma nama. Dengan begitu Anda akan cerdas memahami nikmat-nikmat surga. Contoh bidadari. Salah satu indahnya bidadari, yura mukhu suqiha, akan terlihat isi dari tulang sumsumnya. Wah, Ustaz, itu tengkorak, Ustaz. Maka yang dimaksud di sini adalah saking indahnya, saking beningnya, sampai terlihat seperti itu. Mudah-mudahan kita mendapatkan bidadari dunia dan akhirat. Kenapa ketawa, Fian? Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang sama di dunia dengan di akhirat kecuali cuma nama. Adapun rasanya tentunya berbeda. Baik, ada pertanyaan dari ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Ustaz, di dunia, bagi laki-laki di akhirat ada bidadari. Lalu kami apa? Maka jawabannya, para ikhwah, yang pertama, wanita jadi jenis manusia yang beriman, kemudian masuk ke dalam surga, lebih mulia kedudukannya dibandingkan bidadari. Karena mereka hamba Allah yang taat dan berusaha menjauhi semua larangan, mengerjakan kewajiban. Satu. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, "Wama fil jannati a'azab." Tidak ada dalam surga yang sendirian. Jomblo, enggak ada. ya. Maka tidak ada dalam surga itu sendirian. Semuanya berpasang-pasangan. Dari sini para ulama diantaranya perkataan yang pernah saya baca Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa wanita-wanita pun akan mendapatkan pasangannya di surga. Ya, di surga. Tetap dia akan dapatkan pasangannya. Kenapa disebutkan bidadari lebih banyak dan tidak pernah disebutkan bidadara? Karena laki-lakilah yang agresif mencari perempuan. Perempuan cuma menghadangi. Dilamarkan dan dilamarkan aku. Ya. Laki-laki yang mencari bukan perempuan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Itu sebabnya kenapa laki disebutkan bidadari. Karena dia yang mencari. Dia yang mencari. Sebab yang ketiga. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa. Atau jawaban ketiga maksud saya. Jawaban ketiga. Kenapa tidak disebutkan bidadara? Karena. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para perempuan adalah yang diminati oleh para lelaki. Para perempuan adalah yang diminati oleh para lelaki. Itu beberapa sebab yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala tentang bidadari. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah agar kita cerdas dalam memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan nikmat di surga. Maka pakailah pesan dari Abdullah bin Abbas, la yushbihu syai'un mimma fil jannah mimma fid dunya illa al-asma. Tidak ada sesuatu apapun yang sama dari apa yang di surga dengan apa yang di dunia kecuali cuma nama. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ibu-ibu bertanya, "Ustaz, kalau seandainya saya berdoa seperti ini boleh tidak? Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Dan tolong jika suami saya masuk dalam surga, jangan pernah ketemukan kami lagi." Mungkin dia sudah bosan banget sama saya. Pian pulang. Hati-hati kalau seandainya ada suami yang dibegituin oleh istrinya. Ada kebalikannya. Ini pertanyaan kepada Syekh di Arab Saudi. Saya mendengar langsung. Syekh, apa hukumnya saya berdoa kepada Allah? Seorang istri ini. Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga dan suami saya. Dan jangan pernah kasih bidadari kepada suami saya. Maka yang lebih luar biasa, jawaban Syekh. Kata Syekh, ubtulitum fid dunya wa tubtulina fil akhirah. Kalian sudah menyiksa kita di dunia, enggak boleh poligami. Di akhirat pun kalian siksa kami juga. Subhanallah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan tidak ada yang tersiksa dengan poligami. Baik. Ada pertanyaan? Silakan. Apakah ada dalil yang jelas kapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj? Ini sudah kita sebutkan. Belum ada dalil qat'i Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj. Tetapi ada riwayat-riwayat yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya bahwa Nabi Muhammad SAW diisra'kan dan Mi'raj setelah meninggalnya paman beliau, kemudian istri beliau Khadijah radhiyallahu anha. Dan itu sekitar 3 tahun sebelum hijrah. Atau 1 tahun sebelum hijrah. Ada riwayat-riwayat seperti itu. Adapun dalil jelas belum ada, wallahu alam. Apakah ada penjelasan bahwa Nabi Muhammad SAW ketemu dengan para nabi sebelumnya dengan jasad dan ruhnya saja pada saat melaksanakan sholat berjamaah? Maka wallahu alam. Apakah bertemu dengan para nabi itu dengan jasadnya dan ruhnya? Akan tetapi wallahu alam, itu bertemu dengan jasad dan ruhnya. Baik. Tetapi perlu diingat, ketika bertemu dengan jasad dan ruhnya, bukan berarti di sini para nabi alaihi wassalatu wassalam kemudian ada orang berdalil dengannya boleh meminta kepada orang mati karena Allah bisa mengembalikan ruh orang tersebut, jasadnya, kemudian dia bertemu kepada orang mati tersebut, jaga. Enggak bisa dijadikan dalil seperti itu. Ya, tidak bisa dijadikan dalil. Baik, para ikhwah, kisah-kisah yang 13 tadi, kejadian 13 tadi, itu begitulah kisah-kisahnya. Siapa yang ingin mengambil hikmah darinya, silahkan. Akan tetapi jangan kemudian mengambil hikmah terlalu berlebihan. Ini kadang-kadang terlalu berlebihan. Ya. Hikmah yang paling kuat adalah yang berasal dari riwayat-riwayat yang sahih. Wallahu a'lam. Dulu waktu sekolah saya pernah baca bahwa ketika Masyitah menjatuhkan sisirnya, ia mengucapkan innalillah. Apakah betul riwayatnya? Maka jawabannya, yang ada riwayatnya adalah bismillah. Ini disebutkan dalam kitab-kitab tafsir, bismillah. Ya, dengan nama Allah. Sunnah apa yang kita ucapkan ketika terkejut atau terkejut ketika tiba-tiba ada barang yang jatuh? Maka jawabannya, belum ada dalil khusus ketika kita terkejut. Ada beberapa bacaan, diantaranya innalillah wa inna ilaihi raji'un, ketika kita mendapatkan musibah. Nah, kalau seandainya yang jatuh itu adalah barang yang berharga ataupun barang sesuatu yang berharga, maka kita ucapkan itu musibah, berarti innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kalau dia terjatuh adalah sesuatu yang merupakan musibah bagi kita, maka kita boleh mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Artinya belum ada dalil khusus apabila ada barang terjatuh, kemudian kita terkejut, kemudian ada ucapan lain. Kalau seandainya ada ucapan juga, a'udzubillah minasyaitonir rajim. Ini ucapan kita meminta perlindungan kepada Allah apabila sesuatu perlu dimintai perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya belum ada dalil khusus tentang apabila seseorang terkejut kemudian mengucapkan ucapan tertentu. Allahu a'lam. Apa hukumnya jika kita memberi uang kepada orang yang mengambil pungutan liar? Maka jawabannya, yang mengambil berdosa, yang tidak mengambil, yang memberi tidak berdosa jika memang dia diancam tidak memberi, ataupun jika dia tidak memberi, dia akan mendapatkan kesulitan dalam urusannya, dalam perjalanannya, dan semisalnya. Karena beberapa kali para ikhwah, saya pernah diundang ke Bagan Batu. Itu dari Pekanbaru, jauh, hampir 6-7 jam. Sampai yang supir yang menjemput, itu ngantuk. Saya lihat, ngantuk dia, bahaya ini. Kemudian saya tanya, antum ngantuk? Oh, hey, akhi, iya ngantuk, sini gantian. Akhirnya saya nyupir. Nyupir sampai ke Bagan Batu. Itu balap-balapan sama mobil-mobil, sama bus-bus itu. Di situ saya lihat orang-orang bus atau truk, mereka sering sekali dipungutin liar. Ketika saya tanya kepada kawan-kawan, kenapa mau memberi itu? Itu kan pungutan liar. Hampir setiap 1 kilo loh. Ya. Kenapa memberi? Ustadz, kalau gak diberi Ustadz, mereka akan lemparin dengan kaca, kacanya pecah, kemudian macam-macam. Mereka akan memalak, kemudian sulit jalan, dan semisalnya. Nah, pada saat itu, yang memungut haram, Rasulullah SAW mengatakan, la'an Allah sahiba maks. Rasulullah SAW melaknat, Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat orang yang memungut pungutan liar. Ya, diharamkan. Yang memberi, dia tidak berdosa atas hal itu. Apalagi kalau mendapatkan ancaman. Allahu a'lam. Apa hukumnya arisan? Dan apa dibolehkan dalam agama Islam? Jawabannya, boleh. Arisan hutang. Sama saja berhutang. Hutang piutang. Cuma berhutangnya kepada orang banyak. Bukan kepada satu orang. ya. Setiap yang dapat itu berarti dia berhutang kepada yang anggota arisan seluruhnya. Boleh, akan tetapi jika tidak perlu maka tidak perlu arisan karena dia hutang. Sedangkan hutang itu berat apabila tidak terbayar sampai mati. Hutang berat apabila tidak terbayar sampai mati. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam beberapa hadis sahih, saya sebutkan salah satunya, innahu ma'surun baydaini. Wahai fulan, keluargamu yang baru meninggal itu tertahan akibat hutangnya. Tertahan di sini kata para ulama, dia tidak mendapatkan nasib di akhirat. Apakah dapat surga atau neraka sampai dilunasi hutangnya. Sebagian lagi mengatakan tertahan di sini adalah dia tidak mendapatkan kedudukan yang tinggi karena hutangnya. Berat kan? Yang kedua hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, "Yughfaru lis-syahid kullu dzambin illa dain." Orang yang mati syahid akan diampuni seluruh dosanya kecuali hutang. Kecuali hutang. Maka arisan hutang sama saja. Nah, di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan tentang arisan. Apabila ingin berarisan juga hukumnya boleh, tetapi jika tidak perlu maka tidak, dijauhi lebih baik. Kalaupun terjadi juga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, terjadi juga arisan, maka pada saat itu tidak boleh, satu, orang yang mendapatkan giliran arisan dia membuat makanan dari uang arisan yang dia dapatkan. Saya misalkan dapat dikocokkan, kemudian dapat arisan, dapat uangnya. Kemudian pekan depan di rumah saya, atau bulan depan di rumah saya. Ini tidak boleh membuat makanan untuk peserta yang menghutanginya tadi. Karena itu nanti naik kepada perkataan para ulama, kullu qardhin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap utang piutang yang ditarik keuntungan atasnya, maka itu adalah riba. Itu riba. Karena ditarik keuntungan. Salah satu keuntungannya, soto yang pian makan. Nasi kuning yang disediakan. Jadi, itu satu. Boleh, solusinya boleh, yaitu dikumpulkan sendiri. Ini hutang, ini biaya untuk makan-makan. Dari seluruh anggota ini boleh. Itu solusinya. Kemudian solusi yang kedua juga hati-hati. Ada sebagian arisan yang kalau seandainya anggota arisan tersebut terlambat bayar iuran, maka kena denda. Ini riba. Kenapa? Karena berarti dia berhutang dan terlambat bayar kena denda. Itu riba. Karena hutangnya belum dibayar, kemudian riba ada. Itulah, kemudian denda ada. Itulah ribanya. Tambahan atas hutang yang dia bayar tersebut. Oke, ini beberapa hal tentang hutang. Allahu a'lam. Ada lain? Ibu-ibu, pertanyaan? Tidak ada? Baik. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum. Yuk, ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.